Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, qaidil mujahidin, sayyidina Muhammadin bil amin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum ila yaumiddin. Yang dimuliakan saudara pengerusi majlis kita yang juga telah menjadi sebagai imam di dalam solat maghrib kita tadi, ahli jawatan kuasa surau Al-Ikhwan, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, pada mulanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran yang sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana alhamdulillah dengan keizinan dan inayahnya dapat kita berkumpul dan dapat kita bertemu di dalam majlis pada malam ini, dan dapat kita tadi pun sembahyang maghrib secara berjemaah. Sama-samalah kita doakan semoga kehadiran kita dan usaha-usaha kita ini semuanya diterima oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah yang kita lakukan secara ikhlas semata-mata untuk mencari keredaannya. Saya diminta untuk memberi kuliah maghrib secara ringkaslah kerana saya nak beri masa yang lebih untuk sesi soal jawab. Dan selalunya bila nak buat kuliah ni, saya pun bila datang ke surau dengan masjid ni yang kita jarang datang, kita pun tak tahu apa yang selama ni yang kuliah-kuliah yang telah diikuti, lalu kita pun tak tahu nak buka bab mana tapi insyaAllah saya bawa satu tajuk yang umum yang relevan lah yang insyaAllah bagi semua tempat, yang mana saya mula dengan mengambil petikan daripada kitab Jundullah tulisan Said Hawa yang berbunyi Ma'rifatul Adu, nak kenal musuh, wa tahaddiyatuhu, dan nak kenal kejahatannya, wa mukhattatatuhu, dan selok belok strateginya, syai'un asasi, adalah keperluan yang asas ala muslim mu'asir, atas orang Islam semasa yang kontemporari. Kerana kita ni hidup di dalam satu zaman yang cukup mencabar, di mana apa itu Islam dan siapa yang sebenarnya bersama dengan perjuangan Islam kadangkala menjadi kabur dan keliru, sehingga yang pihak yang sebenarnya musuh pada Islam sekalipun boleh membawa panji-panji Islam dan dengan itu mengelirukan umat Islam. Inilah yang menyebabkan, di antara faktor yang menyebabkan Said Hawa menulis perkara ini di dalam kitabnya Jundullah, supaya kita ni kena daripada awal lagi bila kita nak jadi sebagai orang yang memperjuangkan Islam, kita kena kenal siapa lawan kita, siapa musuh kita, dan kita kena tahu kejahatan dia. Apa yang menyebabkan dia ni menjadi musuh, walaupun dia bernama Islam, walaupun dia membawa panji-panji Islam, tapi kita kenal kejahatan dia. Oleh kerana itu, maka kita kenal dia sebagai musuh kita. Dan kita kena tahu juga strategi dia. Selok-belok dia. Supaya kita ni tidak tertipu. Untuk kita nak kenal siapa musuh, kita kena juga kenal apa sebenarnya perjuangan yang kita nak bawa. Kita ni perjuangkan apa? Islam ni perjuangkan apa? Adakah ianya memperjuangkan kaum kita, bangsa kita? Adakah ianya perjuangan untuk merampas kekayaan dunia, jawatan, pangkat? Adakah ianya perjuangan untuk kepentingan duniawi orang yang bernama Islam? Ataupun apa itu sebenarnya perjuangan Islam? Lalu kalau kita nak dapat jawapan-jawapan ini, semestinya rujukan kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya rasa di antara perkara-perkara yang dilupai dan tak disedari oleh umat Islam ialah sebenarnya perjuangan Islam itu adalah perjuangan yang bertujuan untuk mendatangkan manfaat dan rahmat kepada seluruh manusia dan seluruh alam. Bukan sekadar untuk orang Islam itu sendiri. Ya. Tetapi untuk seluruh manusia. Ya. Dan bila kita memahami perkara ini, maka kaedah kita mendekati masyarakat, cara kita membawa diri kita dan sebagainya jauh berbeza daripada orang yang nak memperjuangkan umat Islam semata-mata. Yang bukan Islam dia tak kisah. Ataupun orang Melayu semata-mata. Yang bukan Melayu dia tak ambil kira. Ya? Sedangkan kalau kita lihat di dalam surah Al-Hadid ayat 25. Ya? Ini saya datang sini dah setahun. Saya pun tak tahu sama ada dulu bila saya datang sini saya cakap cerita yang sama. Tapi ayat yang dalam surah Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyakuman nasu bil qist, yaitu Allah menjelaskan telah kami utuskan rasul-rasul kami. Semua rasul-rasul. Daripada awal hingga ke akhir. Hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Rasul-rasul ini diutuskan dengan bukti-bukti yang nyata. Dan diturunkan bersama mereka Al-Kitab dan Al-Mizan, iaitu neraca. Dan tujuan mereka diutus ke dunia ini liyakuman nasu bil qist, supaya manusia tu boleh menegakkan keadilan. Ya? Kerana bila adanya rasul-rasul ini dengan Al-Kitab dan Al-Mizan ataupun neraca, keadilan yang mereka bawa, mereka ajarkan kepada manusia, maka dengan itu manusia boleh menegakkan keadilan. Persoalan keadilan dalam Islam ini satu persoalan yang cukup penting. Jangan kita anggap bahawa Islam ni yang penting soal sembahyang, puasa, bayar zakat, ya, naik haji kalau mampu, mengucap dua kalimah syahadah sudah pasti, ya. Tapi itu saja. Dan sekiranya masyarakat tenggelam dalam kezaliman dan penyelewengan dan sebagainya, apa yang kita perlu lakukan? Kita jauhkan diri kita daripada kezaliman itu. Kita lantaklah masyarakat dan negara Asalkan kita semayang, puasa, bayar zakat, naik haji bila mampu, kita selamat. Ya? Sedangkan matlamat rasul-rasul dihantar ke dunia ialah untuk menegakkan keadilan itu. Ya? Dan saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun banyak kali mungkin dah dengar ayat-ayat Al-Quran di mana persoalan keadilan ini dikaitkan dengan persoalan keimanan dan ketakwaan. Ya? Di antaranya ayat surah Al-Ma'idah, ya, di antara ayat-ayat yang awal, kalau tak silap saya ayat nombor 8 ke, ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada abil qist, ya. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berdiri tegak kerana Allah mempersaksikan keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan jangan oleh kerana kebencian kamu terhadap sesuatu kaum menyebabkan kamu ni tak melakukan adil. Kamu tak lakukan adil. Ya? Kamu tak laku adil. Kerana kamu benci sesuatu kaum. Ya? I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bertindak adil, ianya lebih rapat dengan ketakwaan. Ya? Ha, ini bila kita semua amalan-amalan yang kita lakukan, semayang ke, puasa ke, korban semasa haji ke, bayar zakat ke, semuanya bertujuan untuk menghasilkan manusia yang takwa ini. Ya? Yang takut kepada kemurkaan Allah, ingin kepada keredaan Allah, maka dalam semua amalan, ketakwaan ini akan mencorakkan tindak tanduk kita. Ya? Lalu Allah menegaskan di dalam ayat tadi, keadilan ini ataupun bertindak adil ini, inilah yang rapat dengan ketakwaan. Dicorakkan manusia Muslim untuk menjadi orang yang bertakwa supaya akhirnya keadilan akan terhasil, kerana apa yang akan berlaku ialah telah terhasil masyarakat yang bertakwa. Ya? Hanya kaedah Islam ni berbeza dengan kaedah yang lain kerana dia tidak pisahkan soal dunia dan akhirat. Dan dia tidak pisahkan persoalan urusan pentadbiran negara dengan agama. Nakkan keadilan, mesti ada manusia yang bertakwa. Yang akan takut melakukan penyelewengan dan kezaliman, walaupun tak ada manusia yang lain dan tak ada sesiapa yang lain yang dapat melihat bahawa dia ni menipu ke, curi duit ke, dan sebagainya. Ya? Ni pendekatan Islam. Ya? Iaitu untuk menghasilkan keadilan, perlukan manusia yang takwa. Ya? Lalu perjuangan Islam ialah perjuangan untuk menegakkan keadilan. Tapi perjuangan untuk menegakkan keadilan ini tidak dapat kita pisahkan dengan perjuangan untuk menegakkan ketakwaan manusia. Itu kaedah Islam. Ya? Dia tak datangkan keadilan itu hanya dengan nak tentukan ada polis lah, ada CCTV lah, ada inilah, ada itulah. Itu semua boleh dipakai. Tetapi pada masa yang sama, yang terkandung dalam ajaran Islam ialah nakkan manusia yang adil, mesti kita memupuk ketakwaan. Nakkan masyarakat yang adil, mesti kita memperluaskan ketakwaan di kalangan masyarakat. Ya? Bila masyarakat itu bertakwa, maka keadilan itu akan tertegak. Ya? Ini perjuangan Islam. Lalu siapa musuh kita? yang saya sebutkan tadi. Ma'rifatul adu. Nak kenal siapa musuh. Musuh kita ialah siapa saja yang nak bawa kita kepada satu perjuangan yang lain. Iaitu nak bawa kita ke perjuangan untuk mengagungkan umat Islam. Semata-mata. Ataupun nak mengagungkan bangsa Melayu. Kerana Melayu itu Islam, Islam itu Melayu, maka nak perjuangkan Islam, maka kita perjuangkan Melayu. Ataupun apa sajalah perjuangan yang menyebabkan kita ni sebagai orang Islam ni tak dapat mendukung perjuangan untuk menegakkan keadilan untuk manusia dengan kaedah menanamkan ketakwaan, ya, seperti mana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya. Ha, lalu di sini inilah bila kita dah faham apa itu perjuangan Islam, maka apa-apa usahalah, ya, untuk umat Islam memainkan peranan yang selain daripada itu. Ini usaha musuh. Ini musuh. Walaupun dia cakap berapi-rapi tentang Islam. Ya? Tapi dia halang kita daripada kita memainkan peranan yang Allah tetapkan untuk umat Islam sebagai memperjuangkan keadilan untuk seluruh manusia. Ya? Bukan hanya sekadar untuk orang Islam ataupun orang Melayu. Ini musuh kita. Kerana apa? Kerana dia menyebabkan kita ni tersimpang. Ya? Apabila kita dah fikir dengan cara itu, apa kejahatan yang akan terhasil? Ya? Yang tadi saya sebut, ma'rifatul adu, watahadiyatuhu, dan kejahatannya. Kenal musuh. Kenal kejahatan dia. Apa kejahatan dia? Kejahatan yang akan terhasil. Kejahatan yang akan terhasil bila kita ni nampak perjuangan kita ni terhad kepada hanya orang Islam ataupun hanya orang Melayu, maka kezaliman terhadap yang bukan Islam ataupun penyelewengan yang dilakukan oleh umat Islam, semua kita akan halalkan dan kita akan kata tak apa, asalkan yang menang ataupun yang untung itu orang Islam ataupun orang Melayu, walaupun tak betul. Ya? Kerana apa? Kerana kita anggap perjuangan kita adalah untuk kumpulan yang tertentu semata-mata, kita tak ambil kira yang kumpulan lain. Walaupun kumpulan itu orang Islam. Ya? Kalau orang Islam melakukan kezaliman, kita kata kita diamkan saja. Kerana apa? Kerana kalau tidak, orang bukan Islam ni akan pukul kita balik. Ya? Lalu ini satu kezaliman. Kerana apa? Kerana kita anggap perjuangan kita hanya terhad kepada persoalan nak memperjuangkan kelompok kita. Ya? Lalu ini yang kejahatan yang akan terhasil. Kalau kita nak lihat dalam keadaan sekarang ini, contoh yang mungkin yang paling mudah, apabila orang Melayu makan rasuah, dia kata tak apa. Asalkan yang untung Melayu. Lalu ni yang akan merosakkan kita. Ni akan menyebabkan kita ni akan menghalalkan benda yang haram. Kerana apa? Kerana kita lihat dan kita tak faham. Perjuangan kita ni bila kita nak menegakkan keadilan untuk semua, dengan tindakan yang seperti itu, maka keadilan Islam akan terserlah. Dan dengan itu, usaha kita untuk menzahirkan kebenaran Islam itu sendiri akan berkesan, orang akan tertarik kepada Islam. Ya? Tapi bila kita buat benda yang macam tu dan kita menghalalkan ketidakadilan terhadap orang lain, ya, kerana kita anggap yang penting hanya orang Islam ataupun orang Melayu, maka di antara kejahatannya yang lain ialah kebenaran Islam itu sendiri akan tercemar. Orang tak nampak kelebihan Islam. Ya? Macam sekarang inilah. Ya? Jangan marah orang bukan Islam. Kalau dia kata, tiap-tiap hari dengar azan. Ya? Bising pagi-pagi, pukul 5 pagi, dah bunyi baca Quran. Ya? Tapi nengok pada orang Melayu, rasuah pun dia. Ya? Penyelewengan pun dia. Zalim pun dia. Ya? Lalu, Islam ni tak hebat. Walaupun bunyi azan 5 kali sehari, pagi-pagi pun dah bunyi, mengganggu tidur dia. Tapi dia rasa dia tak boleh appreciate. Kerana apa? Kerana dia tak nampak hasilnya. Kerana apa? Kerana dia tak nampak hasilnya? Kerana orang Islam tak faham. Yang orang Islam ingat, perjuangan Islam tu perjuangan semayang, puasa, zakat. Tapi soal nak menzahirkan keadilan dan nak tunjuk bahawa akhlak yang terhasil daripada tarbiyah Islam itu adalah akhlak yang termulia, itu gagal. Ya? Dan kegagalan itu ditutup. Sehingga ada yang kata, alah, jahat macam mana sekalipun, kita ni Islam. Dia baik macam mana pun dia tu kafir. Lalu macam mana kita nak menarik orang kafir pada agama Islam ni? Ya? Kenapa? Kerana kita kata, macam mana pun kita ni, okeylah, kita masuk syurga. Macamlah kita tahu. Ya? Sehingga kejahatan kita pun, di kalangan umat Islam, kita boleh pandang remeh, dan kebaikan yang ada di kalangan orang kafir, yang dia ni amanah, dia ni jujur, dia ni tak rasuah, katakanlah, kita kata, alah, macam mana pun masuk neraka juga. Lalu ianya tidak menjadi sebagai satu cabaran bagi kita untuk membaikkan diri kita demi menzahirkan kebenaran Islam. Ya? Bila kita faham perjuangan Islam adalah seperti itu, ya, maka tak ada usaha untuk nak tarik orang bukan Islam masuk Islam, kerana dia kata perjuangan kita adalah untuk orang yang dilahirkan sebagai orang Islam saja ataupun orang Melayu saja. Inilah kejahatan yang akan terhasil. Ya? Wa muhattatatuhu. Dan nak kena kenal strategi musuh-musuh kita ni. Apa dia? Oh, bersatu. Orang Islam kena bersatu. Ya? Ni yang bab nak menyatukan orang Islam ni, tuan-tuan. Sebenarnya ianya bukan masalah besar. Kalau orang Islam ni semua setujulah pegang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai masalah. Kenapa ianya menjadi masalah? Apabila tak nak pegang pada panduan yang sama. Yang selalu dikatakan, wala tafarraku, ya, jangan berpecah belah. Tapi yang awal tu dia tak nak sebut. Yang waqtasimu bihablillah tu dia tak nak sebut. Lalu dia kata, ya, kerana perintah Allah ialah berpegang teguh kamu kepada tali Allah. Kan? Waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Kan? Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah bersama-sama, ya, orang Islam. Dan jangan kamu berpecah belah. Tapi yang dia selalu cakap ialah yang jangan kamu berpecah belah. Ya, lalu dia kata, kita kena bersatu. Bersatu, macam mana? Kamu ikut akulah. Bersatu, ikut dia. Ini yang masalah dia. Ada di dalam surah Al-Hujurat. Ya? ayat. Ini nak kena ingat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina naqtatalu. Dan sekiranya ada dua kumpulan orang umat, orang yang beriman berperang, bergaduh, berbalah. Fa aslihu bainahuma. Maka hendaklah kamu berbaik, buat dia orang baik balik, baikkan balik, ya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra. Tetapi sekiranya salah seorang daripada mereka atau salah satu kumpulan, ya, ta'ifah tu, salah satu kumpulan daripada mereka bertindak zalim kepada yang satu lagi, fa'tilu, perangi mereka. Fa'tilu allati tabghi. Perangi dia yang melampaui batas itu, yang melakukan kezaliman itu. Hatta tafi'a ila amrillah. Sehingga dia yang melampaui batas itu kembali kepada perintah Allah. Ya? Ha, tu orang tak cerita. Ya? Ni ayat ini dalam surah Al-Hujurat, ayat sebelum innamal mu'minuna ikhwah. Ha. Orang selalu baca innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka berbaik-baiklah kamu, ya, sesama saudara kamu, ya. Tapi yang ayat yang sebelum tu dia tak baca. Ayat yang dikatakan sekiranya ada dua kumpulan orang yang beriman bergaduh, ya, maka damaikanlah mereka. Tetapi sekiranya salah seorang daripada salah satu kumpulan menzalimi kumpulan yang lain, kamu perangi yang pihak yang melakukan kezaliman itu. Sehingga mereka kembali kepada perintah Allah. Itu dia tak cerita. Dia kata, oh, tak boleh. Kena bersatu. Ya? Tapi dia langgar perintah Allah. Nak ambil contoh. Kelantan. Negeri orang Islam. Dinafikan haknya. Minyak, royalty tak diberi. Bantuan pembangunan tak diberi. Nak bangunkan infra dia. Sepatutnya bina pelabuhan dekat situ supaya peniaga-peniaga daripada Vietnam, Kampuchea, semua boleh datang kat situ. Buat highway masuk sampai ke Kelantan. Tapi tak buat. Kenapa? Kerana tak sokong dia. Loh, ni melampaui batas. Ada dua kumpulan orang Islam bergaduh. Cuba damaikan mereka. Tak boleh damai. Maka kita kena lawan orang yang melakukan kezaliman itu. Itu yang ayatnya saya bacakan tadi. Tapi tak. Oh, dia kata tak boleh. Kita kena bersatu. Bersatu macam mana? Kamu duk tekan orang Kelantan tu, tak apalah, kita bersatu. Kamu ikut aku. Ha, bersatu ikut dia. Ni yang kita yang masalah. Kes Datuk Seri Anwar Ibrahim. Difitnah. Tak ada bukti. Kalau nak ikut dari segi hukum Islam, memang kes ni dah awal-awal dah dibuang kes dah. Tapi dia buat juga. Siap sebar video, sebar sini. Kalau kamu dah ada bukti, bawalah pergi mahkamah. Tapi dia buat juga. Lalu dua kumpulan orang Islam bergaduh. Damaikan. Kalau tak boleh damai, salah seorang menzalimi yang seorang lagi. Kita kena lawan yang orang yang melakukan kezaliman. Itu maksud ayat dia. Ya? Tapi strategi yang dikatakan muhattatatuhu itu, dia punya jalan-jalan dia. Dia nak orang Islam berdamai, bersatu. Tapi ikut dia. Lepas tu bila kita tak nak bersatu, tak nak damai, dia kata kita yang jahat. Kita yang menyebabkan perpecahan. Ya? Ha, ni dia punya kaedah. Ya? Lalu bagi kita, sebagai orang Islam lah ya. Kita nak kesatuan umat Islam ini, caranya mudah. Ataupun cara yang perlu kita ikut, jelas. Sama ada tercapai ataupun tidak, bergantung kepada keimanan orang Islam itu sendiri. Ya? Kalau orang Islam tak nak pegang pada Islam, kita seru bersatu atas dasar Islam, dia tak akan bersatu. Kalau dia tak bersatu, kita kena terus dengan jalan kita. Ya? Ini ayat selalu kita baca. Surah As-Saff, ayat yang terakhir. Dia bila kita dalam semayang, kita baca laju je lah. Tapi bila kita macam ni, kita dia bunyinya, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, kunu ansarallah, kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, naman ansari ilallah. Kan? Qala al-hawariyun, nahnu ansarullah, fa'amanat ta'ifatan min bani Israel, wa kafarat ta'ifah. Ya? Berhenti situ. Ayat terakhir surah As-Saff itu, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi sebagai pembantu ataupun penolong-penolong ataupun pembawa perjuangan ya, yang ditetapkan oleh Allah. Seperti mana telah berkata Nabi Isa alaihissalam kepada golongan Hawariyun, iaitu pengikut-pengikut dia, siapa yang nak menjadi sebagai pembantu Allah. Ya? Golongan Hawariyun ni menjawab, kamilah pembantu-pembantu Allah ataupun pembantu-pembantu agama Allah. Maka dengan itu, terjadilah sebahagian daripada kaum Bani Israel orang yang beriman dan sebahagian yang lain orang yang kafir. Ya? Kenapa Allah cerita ayat ini pada kita? Cerita pasal Bani Israel dan sebagainya. Di antaranya lah. Orang Bani Israel ni, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, mereka lah orang yang beriman. Mereka lah umat Islam. Ya? Pengikut Nabi Ibrahim, Nabi Musa AS. Ya? Tapi mereka menyimpang. Datangnya Nabi Isa AS, dia menyeru pada orang Bani Israel, ya, siapa yang nak jadi pembantu agama Allah? Ada yang menjawab, kata kami menjadi sebagai pembantu agama Allah. Dan oleh kerana itu, sebahagian jadi orang yang beriman dan sebahagian yang lain jadi orang yang kafir. Maknanya apa? Maknanya rasul, seorang rasul, Nabi Isa AS, dengan segala mukjizatnya sekalipun, tak dapat menyatu padukan orang Bani Israel ni. Tapi orang yang tak ikut Nabi Isa memang jadi kafir lah. Taklah berarti orang yang tak ikut kita ni jadi kafir. Ya? Itu kerana dia rasul. Tapi hakikatnya, pengajarannya daripada ayat ini, di antaranya, ialah kita ni, kita bawa perjuangan Islam. Siapa yang ikut, dia ikut. InsyaAllah, Allah terima sebagai orang yang beriman. Siapa yang tak ikut, tu kita serah pada Allah. Tapi kita tak boleh memulakan perjuangan kita dengan bersatu. Bersatu atas dasar apa? Bersatu nak perjuangkan apa? Oh, bersatu kerana kita ni sama-sama Islam. Bersatu nak buat apa? Lawan yang bukan Islam. Itu ke perjuangan Islam? Melayu bersatu, lawan Cina. Ya? Orang Islam bersatu, lawan bukan Islam. Itu ke dia? Ini yang kita kena faham. Ya? Maknanya, kita bawa risalah Islam. Perjuangan Islam untuk menegakkan keadilan untuk manusia. Berdasarkan kepada syariat Allah. Dan kita seru orang Islam bersama kita. Siapa yang bersama, bersatu, alhamdulillah. InsyaAllah, Allah terima kita sebagai orang yang beriman. Siapa yang tak nak ikut, kita serahlah pada Allah. Doakan insyaAllah, satu hari mereka akan bersama. Tu caranya. Ya? Bukan dengan melaung-laungkan. Cogan kata bersatu, bersatu, bersatu, tapi nak bersatu, nak buat apa, tak tahu. Ya? Ha, ni yang kita kena faham. Ya? Lalu bila dikatakan bahawa ini di antara cara-cara mereka nak supaya kita ni keliru. Tak tahu siapa lawan, siapa kawan dan siapa lawan. Orang yang menaikkan panji-panji kesatuan umat Islam. Eh? Orang kita nampak, oh inilah yang memperjuangkan Islam. Eh? Yang tak nak bersatu ni, oh dia ni menentang Islam. Sedangkan yang tak nak bersatu tu, dia tak nak bersatu kerana dia bersatu dengan orang yang tak nak ikut Islam. Walaupun orang Islam. Sekarang ni, dekat Malaysia ni memanglah pelik sikit. Islam tu, hampir semuanya orang Melayu. Lepas tu ramai pula orang yang bukan Islam, yang hampir semuanya pula orang bukan Melayu. Ya? Tapi kalau tuan-tuan lihat di Timur Tengah sekarang ni, kebangkitan yang sedang berlaku. Kalau kita nak ikut logik sinilah, orang Malaysia punya, otak orang Malaysia, Melayu yang telah di yang telah diprogramkan ya, selama ini, dia akan petikan, apalah ni Arab lawan dengan Arab? Gitu. Islam lawan dengan Islam? Kenapalah Islam lawan dengan Islam? Muslim Mubarak tu Arab, Islam. Yang lawan dia pun Arab, Islam. Gitu. Dia tak faham. Doesn't compute. Kenapa? Kerana selama ini dia diberikan kefahaman, oh Melayu tak boleh lawan dengan Melayu, Islam tak boleh lawan dengan Islam. Kita Melayu mesti bersatu, Islam mesti bersatu, lawan dengan orang kafir, lawan dengan yang bukan Melayu. Ha, itulah dia anu kan. Tapi dia tengok kat Mesir, eh, Arab lawan Arab, orang Mesir lawan orang Mesir, Arab lawan Arab, Islam lawan Islam. Kenapa? Kerana dia tak faham. Sampai ada yang di dalam parlimen, bawa lah sikit ya, cerita dalam parlimen sikit. Wakil rakyat daripada pihak yang memerintah ni bangun, dia kata, sia-sia perjuangan di Timur Tengah ni, sia-sia. Apa yang dia dapat? Kecuali kesengsaraan. Duduklah bawah Husni Mubarak tu. Biarlah dia anu, dia pulun habis tak apa. Asalkan orang Islam yang memerintah. Ada ke banyak tu? Inilah yang menjadikan kita ni, orang Islam ni, orang tak nampak dia punya syiarnya, dia punya kehebatannya. Kerana diajar untuk akur je, tunduklah. Asalkan Islam tu memerintah, tak apa. Ya? Ha, kita hanya lawan kalau yang memerintah tu bukan Islam. Baru kita lawan. Kalau Islam memerintah, tak apa. Dia buat jahat macam mana pun, tak apa. Ada ke macam tu? Ya? Lalu itulah yang dia nampak dekat situ, dia tak nampak, dia tak faham. Kenapa? Bergaduh, buang masa, habis, nyawa terkorban, sia-sia je. Sedangkan mereka ni berjuang nak bebaskan diri mereka daripada satu corak pemerintahan yang menzalimi rakyat. Ya? Kita ni ahlu sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Imam-imam yang empat mazhab ni tuan-tuan. Abu Hanifah mati dalam penjara. Eh, dia lawan siapa? Dia lawan khalifah. Dia lawan pemerintahan. Tapi bukan Khulafa' ar-Rashidin. Ha, ni pun orang Islam pun kena faham. Khalifah, betul. Tapi ada yang Khulafa' ar-Rashidin. Ada yang bukan. Khulafa' ar-Rashidin itu, yang empat itu, yang betul-betul ikut cara Rasulullah SAW. Mereka betul. Tapi khalifah yang selepas itu, tak ikut sepenuhnya, maka imam-imam mazhab ni bangun, menentang dan menegur. Itulah sebabnya Abu Hanifah masuk penjara. Mati dalam penjara. Imam Malik, yang kisah yang khalifah nak kahwin dengan bini orang, beri duit pada orang tu, ceraikan isteri kamu. Dia ceraikan isteri dia, khalifah kahwin. Imam Malik kata, talak tak sah. Kerana apa? kerana dipaksa. Paksa untuk cerai. Maka talak itu tak sah. Dia kena sebat. Kena sebat. Yang sebat dia siapa? Khalifah. Ya? Imam Ahmad Ibn Hanbal. Yang bila khalifah tu dah sokong dengan golongan Mu'tazilah itu. Sampai dia pun kena masuk dalam penjara, kena sebat dan sebagainya. Lawan-lawan khalifah. Ya? Lalu janganlah kita ni ingat, oh Islam ni tak, dia tak boleh lawan, tak boleh lawan. Kena baik, ya, ikut. Ya, asalkan pemimpin tu orang Islam, kita ikut dia. Imam Syafi'i pun pernah diheret depan khalifah. Tapi dalam perhujahannya, dia lepas. Ya? Tapi maknanya, Islam ni satu agama yang hebat. Yang menyebabkan seseorang manusia itu yang beriman, yang bertakwa, takut hanya pada Allah, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Bukan jadi tawaduk. Orang buat zalim, orang buat penipu, orang rompak, apa semua, diam. Kita doa je lah pada Allah. Biar masyarakat ni ubah. Sekarang ni itulah. Doa supaya... Oh, ini wilayah kan? Doa supaya Sultan tu jadi baik. Baguslah tu. Tapi, kalau tak baik, kena tegur. Saya pun tak berani. Ya? Tapi hakikatnya gitu. Pemerintah, kena tegur. Sekarang ni Sultan ni tak payahlah, kita tunggu dulu. Kalau kerajaan pusat tu kita pegang, Sultan akan ikut cakap kita. Sekarang ni pusat kita tak pegang. Tu je. Kerana kita pegang negeri, pusat tu masih ada, bela dia, maka macam-macam lah dia boleh buat. Tapi kalau negeri kita pegang, pusat kita pegang, kalau Dr. Mahathir boleh buat, takkan kita tak boleh buat? Kan? Lalu yang penting, kita kena faham apa perjuangan Islam itu. Bila kita faham perjuangan Islam itu, maka kita akan faham siapa lawan kita. Kita akan nampak kejahatan yang dia sedang lakukan. Walaupun dia buat atas nama Islam. Dan kita akan nampak tipu helah dia. Dan kita tak akan mudah tertipu. Ya? Tapi kalau kita tak faham itu semua, terlalu mudahlah kita ni ditipu. Dengan cakap, retorik. Ya? Inilah insyaAllah ya. Saya pun tak nak masuk Isya ni. Saya rasa saya berhenti di situ dulu. Yang poin yang saya nak sampaikan ya, ialah persoalan. Jangan mudah kita tertipu. Kita kena faham ya, lawan kita siapa, kejahatan dia apa, tipu helah dia apa. Dan insyaAllah, kalau kita faham itu semua, kita akan dapat menjayakan perjuangan ini tanpa membenarkan ianya diselewengkan ataupun diselewengkan ataupun dihijack oleh golongan-golongan tertentu. Ya, wallahu alam. Lalu saya berilah masa untuk sesi soal jawab sikit, insyaAllah. Dan segala yang benar adalah daripada Allah. Dan segala kekurangan dan kesilapan adalah daripada diri saya sendiri. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, kalau ada soalan. Ya, tuan. Oh. Ya. Tahu saya salah tempat dia kira-kira ke arah kereta yang mereka sang tukar dekat tempat. Sedangkan yang rumah saya dekat tempat bilik apa. Jadi memang pada saya apa yang dapat Itu soalan pertama. Soalan kedua, ada. Dia kena kumpul. Kalau tidak kan jawab ni pun setengah jam kan. Kalau dah ada 2-3 tu kita boleh boleh beri masa-masa yang anulah kalau ada soalan yang kedua. Ya. Yang soalan kedua. Soalan yang ketiga. Last. Bagi tiga soalan. Biar yang ganjil. Ya. Ya. Yang soalan yang pertama ni berhubung dengan saya dengan abang saya. Memanglah kita pernah berhujah ya, tetapi berhujah pun tak adalah sampai bertegang leher ya. Pasal benda ni soal kefahaman masing-masing ya dan pendedahan. Pada zaman dia di universiti dulu, isu kebangsaan Melayu ni. Dia pasal dia dengan saya 8 tahun bezanya. Dia 8 tahun lebih tua. Dia masa di UM dulu ni memang isu kebangsaan Melayu ya. Pas pada masa itu pun kurang menyerlah ya. Dan kefahaman kebangkitan Islam pun belum sampai ke tahap yang seperti mana bila saya masuk ke universiti ya. Lalu bila saya masuk universiti, soal kebangkitan Islam tu dah lebih ke depan dan banyak usrah-usrah dan sebagainya lah ya. Lalu bila kita jumpa dengan kita memahamilah latar belakang, saya memahamilah latar belakang yang ada pada dia. Kita ada bercakap sikit-sikit, tapi ialah kita nak ubah pendirian orang ni bukan senang. Dan kadang-kadang kita ni sebagai adik pun kita tak boleh kita nak cuba nak buat dia berubah ya, tapi kita nak harapan kita bagi dia hin-hin sikit, lepas tu dia cuba carilah ya dengan sendirinya kalau nampak ya. Dan saya rasa sekarang ini pun bila dia sendiri nampak, dia sendiri nilai ya, kerana dia pun dalam parlimen dia dapat tengok ya, ahli parlimen PAS kalau dulu sekarang ya. Dan biar melalui tindak tanduk kita, akhlak kita, penghujahan kita yang dia dengar, insyaallah harapan kita minat dia terhadap ilmu Islam itu akan dapat meningkat dan insyaallah dia boleh berubahlah ya. Tapi bukan senang lah, ya, bukan senang. Ya. Kerana dari segi latar belakang dan pendedahan dia dan sebagainya agak berbeza dengan saya. Ya. Itu yang kita kadang-kadang kalau kita nak paksa ataupun kita nak bertegang leher pun takkan mendatangkan hasil. Ya. Apa yang kita lakukan kadang-kadang kita ada buku anu kita bagi dia. Ya, suruh dia beri sebagai hadiah, terpulang pada dia nak baca ke tak, tapi dia pun tahu yang kita ni terlibat dalam PAS dan perjuangan dan wawasan yang kita bawa. Kebelakangan inilah saya nampak dia pun dah ada dari segi agama ni ada ubah sikit lah. Ya. Ada ubah sikit, ada sekali itu pun saya tersempak dengan dia dekat highway pun, yalah macam mana nak kata ni ya. Dia pun berhenti untuk dekat R&R untuk semayang dan sebagainya lah. Kalau dulu tu memang tak ada lah. Ya. Tu nak cakap macam mana lagi kan. So nampak sekarang ni dah ada sedikit insyaAllah. Pasal kita nak betulkan dia pun kita kena ambil kira dia punya ego dia juga. Ya. Tu satu perkara lah. Ya. Dia sebagai abang. Ya. Tapi insyaAllah lah ya, kita usahakan dengan cara ni. Saya ada seorang lagi abang. Nama yang di antara saya dengan dia. Dia dalam keluarga saya anak 8. Dia Syaril ni nombor 3, saya nombor 7. Lepas tu yang lelaki ni jarak 4 tahun ya. Lalu di antara saya dengan dia 8 tahun, di antara saya dengan dia ada seorang lagi abang. Abang saya ni dia ni ketua cawangan UMNO Section 6 Shah Alam. Ha. Dia abang saya beza 4 tahun. Ha. Tapi dulu bila time pilihan raya pun dia pun SB pun duk tanya dia, kamu ni sokong siapa? Kesian dia pula kena tekan dengan SB. Kerana dia ni ketua cawangan UMNO, tapi tengok saya yang bertanding kat Shah Alam, lalu dia orang apa ni, takut-takut dia ni macam khianat ke apa ke, lalu SB, Special Branch, ekori dia dan tanya dia.